Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Nafzi Qur'ani wasluki adabun Rabbi Rabbani wasluki adabun Rabbi Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada saat ini, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala, menetapkan adanya timbangan-timbangan dan juga kisos pada hari kiamat, di mana hamba-hambanya yang terzolimi akan mendapatkan keadilan atas kezoliman yang pernah diperbuat terhadap diri mereka, dan tidak akan tersisa seorang pun yang menzolimi siapapun kecuali Allah Ta'ala akan menyelesaikan urusan di antara mereka berdua. Karena itu pendengar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bagi setiap orang, bagi umatnya, untuk meminta maaf atas kezolimannya sebelum terjadi kegelapan pada hari kiamat. Di antara kegelapan atau kesulitan yang akan menimpa pelaku kezaliman pada hari kiamat adalah diberlakukannya kisos. Para pelaku kezaliman yang bisa selamat di dunia tidak akan pernah selamat kelak di yaumil akhir. Bahkan kisos berlaku bagi binatang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak semua hak akan diberikan kepada pemiliknya, bahkan dari kambing bertanduk kepada yang tidak bertanduk. Pendengar, pada hari kiamat nanti harta kekayaan dan modal manusia adalah amal kebajikannya, amal kebaikan yang dilakukannya ketika di dunia. Jika seseorang pernah menzolimi orang lain, mereka yang dizolimi akan mengambil kebaikan pada dirinya, kebaikan sebanyak atau sekadar kezoliman yang pernah dilakukan terhadap mereka. Jika sang penzolim tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan orang yang dizolimi diambil dan dibebankan kepada dirinya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang bangkrut. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, para sahabat yang antusias belajar Islam. Beliau bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat pun menjawab, orang yang sudah tidak memiliki dirham atau dinar, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, orang yang bangkrut dari umatku atau kaum muslimin adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Akan tetapi, dia juga membawa dosa-dosa karena dia telah mencela orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Lantas, orang yang dizolimi ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan yang lain juga diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Apabila kebaikannya sudah habis dan seluruh kewajibannya belum tertunaikan, maka sebagian dosa-dosa mereka, yakni orang-orang yang dizaliminya, akan dipikulkan kepadanya. Lalu dia dilempar ke dalam neraka. wal-iyadzubillah. Nah pendengar, oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut jika kita pernah berbuat zalim kepada saudara kita. Maka segeralah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada yang kita zalimi. Karena kita tidak tahu kapan waktu malaikat maut menjemput. Kapan kita akan mati, kemudian menuju hari pembalasan yang tiada bermanfaat harta kekayaan serta anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Beliau bersabda, barang siapa yang telah melakukan kezaliman terhadap saudaranya sesama muslim, hendaknya ia meminta kehalalan dari saudaranya atau dimaafkan, karena akhirat tidak lagi dinar atau dirham. Di sana akan ditegakkan qisas. Pada awalnya akan diambil kebaikan-kebaikan dari pihak yang menzalimi dan diberikan kepada saudaranya yang dizalimi. Apabila orang yang zalim itu sudah tidak memiliki kebaikan, kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi akan diambil dan diberikan kepadanya, yakni kepada orang yang menzaliminya. Pendengar yang budiman, seorang yang mati dalam keadaan berhutang, maka para pemilik piutang akan mengambil pembayaran hutangnya dari si penghutang. Akan tetapi pada hari kiamat, hutang tersebut tidak akan dibayar dengan dinar, dirham, emas ataupun perak, karena pada hari itu pertukaran yang berlaku hanyalah amal-amal kebaikan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dengan membawa hutang, baik dinar maupun dirham, akan dibayar dengan kebaikannya, bukan dengan dinar atau dirham. Kemudian pendengar, apabila perkaranya antara dua orang yang saling menzalimi, maka akan diberlakukan qisas dari keduanya. Bila kadar kezaliman keduanya sama, keduanya tidak dikisos karena sudah cukup. Bila ada hak salah seorang masih tersisa, maka akan diambil dari yang menzalimi. Dan pendengar yang budiman, berdasarkan dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, qisas pada hari kiamat terbagi menjadi dua macam. Pertama, qisas secara umum, yaitu yang terjadi di antara orang-orang zalim, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir. Perkara ini terjadi sebelum melintasi sirat atau jembatan. Ada yang berpendapat pada waktu hisab. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa perkara pertama yang akan diputuskan di antara umat manusia pada hari kiamat adalah masalah darah. Kemudian yang kedua pendengar, yaitu qisas yang khusus. Perkara ini akan terjadi setelah sirat. Qisas ini khusus bagi orang-orang beriman yang sudah selamat dari sirat dan akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang beriman yang telah selamat dari api neraka akan tertahan di khantara, yakni sebuah tempat di antara surga dan neraka. Kemudian ditegakkanlah qisas terhadap sebagian mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan dari kezaliman, barulah mereka diizinkan masuk surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang di antara mereka lebih paham terhadap tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Nah pendengar, sudah sepantasnya bagi hamba yang takut akan hari pembalasan, meninggalkan dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwa pada hari kiamat kezaliman akan menjadi kegelapan yang membawa azab dan bencana di hari kiamat. Wal-iyadzubillah. Kemudian pendengar yang budiman, selain kisos, pada hari akhirat kelak akan ditegakkan pula al-mizan atau timbangan untuk menimbang amal perbuatan manusia. Mengenai hal tersebut, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala berkata, setelah hisab atau perhitungan amal, berikutnya adalah penimbangan amal perbuatan manusia. Karena penimbangan untuk menentukan balasan, maka harus dilakukan setelah perhitungan. Hisab untuk mengetahui amal perbuatan dan mizan untuk mengetahui kadar amal agar balasannya setimpal. Pendengar, pada perkara mizan tidak ada amal yang terlewatkan oleh Allah Ta'ala, meskipun seberat biji sawi, karena hikmah dan keadilan Allah Ta'ala dalam keputusannya, dalam timbangannya dan keadilannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah hakim yang maha adil dan maha bijaksana. Maka setiap diri kita akan berada di hadapannya pada mahkamah keadilan ilahi. Selain itu, tidaklah seorang akan dirugikan walau sedikit pun. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47, Allah Ta'ala berfirman, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Pendengar yang budiman, setelah manusia menerima catatan amal perbuatannya, maka mereka segera menuju mizan atau timbangan untuk ditimbang seluruh amal perbuatan mereka. Amal-amal kebajikan dan amal-amal keburukan seorang hamba akan diwujudkan dalam bentuk nyata. Apabila kadar amal kebajikan seorang hamba lebih berat dari bobot amal keburukan, maka itulah orang yang beruntung dan ia akan berada pada kehidupan yang memuaskan dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebaliknya, manakala amal kejahatan lebih berat, maka itulah orang yang merugi dan ia akan menerima kesengsaraan abadi sepanjang masa dengan masuk ke dalam neraka. Wal-iyadzubillah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103, yang artinya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Pendengar, itulah waktu yang sangat mencekam lagi menegangkan. Pada saat itu mata manusia menatap dengan rasa takut sekaligus rasa harap. Akan tetapi bagi orang-orang kafir tiada harapan lagi kecuali kesengsaraan. Alangkah kagetnya mereka bahwa ada yang selama ini mereka anggap amal kebajikan dan ketaatan, tapi ternyata lenyap, tidak bernilai di hadapan Allah Ta'ala. Laksana fata morgana, dan debu yang berada di atas batu yang diguyur air hujan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai ayat 105, yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka kufur terhadap perjumpaan dengan Allah. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Pendengar, a'azani Allah wa iyyakum. Demikianlah ulasan kita dalam rubrik jendela akhirat tentang perkara di yaumil akhir, tentang urusan hari akhirat, untuk kesempatan kali ini mengenai perkara kisos dan mizan atau timbangan. Semoga hal ini menjadi renungan dan bahan introspeksi muhasabah kita untuk menuju negeri akhirat, menyongsong masa depan yang cerah dengan amal nyata, amal kebajikan, dan menjauhi setiap larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني.